Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadillah falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Pertama, kami sampaikan kepada pengurus mutaawinin yang kami hormati dan kami cintai, jazakallahu khair wa barakallahu fikum, atas juhud, atas kesemangatan antum sehingga terwujud kegiatan ini. Dan juga tidak lupa kepada pihak Muspika yang berkenan hadir memenuhi undangan panitia dalam kegiatan ini, kita sampaikan jazahumullah khairah wa zadahumullahu sadat wa taufiq. Kemudian kami sampaikan juga pada ikhwana semuanya yang menyempatkan waktunya hadir di masjid ini, kita sampaikan barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Dan yang kedua, sepantasnya kita panjatkan puja syukur atas segala limpahan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya yang kita rasakan, baik yang zahir ataupun yang batin, dengan kita memuji Allah Ta'ala lisanan, dengan kita bersyukur dengan hati kita, ridha, bertambah bersyukur, dan juga kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan diri dengan segala langkah kaki kita dan perbuatan kita yang kita lakukan saat ini. Tentunya, barakallahu fikum, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berkumpul di masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita berharap apa yang kita lakukan, apa yang akan kita jalankan, menjadi majlis yang marhuma, majlis yang mubarokan, sehingga Allah Ta'ala melimpahkan taufiknya dan keistiqomahannya, kita semakin baik keadaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah disampaikan di dalam tema pembahasan kita, pentingnya ikhlas di dalam ta'awun berdakwah ilallah. Di sini terkandung dua pembahasan penting yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah pembahasan tentang pentingnya ikhlas. Barakallahu fikum. pentingnya ikhlas. Ikhlas ini perkara yang sangat penting. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah memasukkan di dalam qawaid al-arba, empat kaidah penting bagi seorang mukmin muslim yang ingin memahami prinsip agamanya. Maka Syekhul Islam rahimahullah mencantumkan al-aslul awal adalah ikhlasuddin, mengikhlaskan agama, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mukhlisan, mengikhlaskan ikhlasuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu Syekhul Islam membawakan dalil, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun ali wahidun. Mentauhidkan Allah maknanya membersihkan diri dari segala kesyirikan. Kesyirikan adalah lawan dari ikhlas. Ini ikhlasuddin merupakan qawaid min qawaididdin. Kaidah-kaidah di dalam beragama. Masuk padanya semua jenis ibadah. Bukan hanya dakwah. Apapun yang akan kita lakukan, haruslah mukhlishan lahuddin. Yang kedua, ikhlas ini perkara yang sangat penting karena termasuk usul min usul dakwah salafiyah. Sama Syekhul Islam juga memasukkan pada usul asittah, enam prinsip dakwatu tauhid, dakwatu sunnah, al-aslul awal adalah mengikhlaskan, beribadah kepada Allah Ta'ala, ikhlasuddin lillahi ta'ala. Ikhlasuddin lillahi ta'ala. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Dan prinsip ini banyak diselisihi oleh manusia. Dan prinsip ini banyak diselisihi oleh manusia. Sehingga kalau begitu, ikhlas ini merupakan qawaid, kaidah-kaidah dalam beragama. Ikhlas merupakan usul min usuliddin. Barakallahu fikum. Dan ini asasnya. Pondasi semua ibadah adalah ikhlas ad-dinillah. Barakallahu fikum. Ini kalau berbicara masalah pentingnya ikhlas. Ini qawaid dan ini usul adib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan semua nabi dan rasul diutus untuk menegakkan ikhlasuddin. Semua nabi dan rasul diutus untuk menegakkan ikhlasuddin. Kalau begitu, kita semuanya yang membangun masjid, membangun ma'had, dakwah di sini, maka yang pertama sebelum membangun masjid, yang pertama sebelum membangun ma'had adalah membangun ikhlas. Ini yang harus ditanamkan di hati kita masing-masing. Apapun jenis kegiatan yang akan dilakukan pun nantinya harus dibangun di atas ikhlasuddin. Ini pembahasan poin penting, pentingnya ikhlas, karena itu qawaid dan usul. Poin yang kedua, yang perlu kita pahami juga kaum muslimin barakallahu fikum, yang namanya ikhlas, apa itu makna ikhlas, ini juga harus dipahami dengan benar. Mengikhlaskan diri maknanya, kata Syekh Shalih Fauzan dan ulama yang lainnya, adalah tanqiyah al-ibadah minasyirki wasawaibihi. Tanqiyatul ibadah, bersihnya sebuah ibadah. Mimina syirki wasyawaibihi, dari noda kesyirikan dan noda-noda yang lainnya, cabang-cabangnya. Semua jenis kesyirikan ini harus bersih dari sebuah ibadah. Apalagi ibadah yang besar, berdakwah ila Allah. Ibadah yang ditempuh oleh para nabi wa rasul. Jadi kalau kita menjalankan dakwah yang besar ini, harus dibersihkan dari noda-noda ini. Tanqiyatu al-ibadah minasyirki wa syawaibihi. Barakallahu fikum. Sedangkan ulama mengartikan makna ikhlas at-taqarrub ilallahi ta'ala ibtigha'a wajhillah. Disebutlah Syaikhul Utsaimin, ikhlas itu adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah ta'ala ibtigha'a wajhih, hanya mencari wajah Allah. Jadi menjalankan sebuah taqarrub qaulan wa amalan wa da'watan, semua itu ibtigha'a wajhillah. Hanya yang dicari adalah wajah Allah. Bukan pujian orang. Bukan i'rad min a'radid dunya, bukan bagian dari dunia. Barakallahu fik. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga di dalam pembahasan ikhlas ini, tentunya keikhlasan ini sebuah perkara yang besar dan memiliki keutamaan yang besar, memiliki manfaat yang sangat besar di dunia wal akhirah. Di dunia wal akhirah. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan ikhlas di dunia. Allah taala menceritakan tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kita masih ingat kisah Nabi Yusuf, seorang pemuda yang sangat tampan, seorang pemuda yang barakallahu fikum digoda oleh wanita yang cantik. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Yusuf alaihi salam dari kejelekan-kejelekan ini. Apa faktornya? Apa sebabnya Allah memberikan pertolongan yang besar di dunia sebelum di akhirat? Dalam surat Yusuf ayat 24. Dalam surat Yusuf ayat 24. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keutamaan dan juga pertolongan kepada orang yang ikhlas di dunia sebelum akhirat. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Demikianlah kata Allah. Kadzalik, demikianlah. Linasrifa anhu su' wal fahsya. Kami palingkan Nabi Yusuf barakallahu fik as-su' wal fahsya. Kejelekan dan kekejian. Nah, kejelekan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-ishq. Kadzalika linasrifa anhu su, demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari sebuah kejelekan. Apa kata Syekhul Islam? Linasrifa anhu su ay al-ishq. Anak muda yang sedang tumbuh, kemudian gejolak syahwat sangat kuat. Barakallahu fikum. Ishq kepada wanita. Tapi Allah selamatkan. Linasrifa anhu su wal fahsya. Dan kami palingkan Nabi Yusuf minal fahsya, kekecian, perzinaan dan sejenisnya. Nah, kenapa Allah tolong di dunia, Allah bela dari kejelekan yang mengancam diri seorang hamba. Barakallahu fikum. Ternyata kata Allah, diri Nabi Yusuf, innahu min ibadina al-mukhlasin. Innahu, sesungguhnya dia hamba kami yang ikhlas. Ini di dunia ditolong, diselamatkan dari kejelekan-kejelekan, kekejian-kekejian. Sebabnya ikhlas. Sehingga kata Syekhul Islam, dengan sebab keikhlasan dan mengikhlaskan amalnya, Allah selamatkan minal isyq, dari isyq ini. Demikian pula kita, seorang mukmin, seorang muslim, apalagi yang membawa dakwah, kadang kejelekan muncul. Kadang muncul kejelekan-kejelekan. Jangan dikira setan menggoda hanya orang yang sholat. Semua orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, setan akan masuk. Membuat kejahatan, kejelekan, kekejian. Maka jangan merasa aman. Untuk membentengi kejelekan ini adalah ikhlas lidin lillah. Ini di dunia diselamatkan, apalagi nanti di akhirat. Dinaungi sab'atun yudhilluhumullah. Dinaungi dari terik panas matahari di hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya siapa? Wasyabun ta'athum ra'ah dzata mansabin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seorang pemuda yang diajak wanita cantik, berharta, punya kedudukan. Namun dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Betul-betul ikhlas ingin jadi hamba. Ini di akhirat nanti. Saat orang susah, dia selamat dari kejelekan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi seorang yang dia mendakwahkan atau menjalankan dakwah ilallah. Ini sangat dibutuhkan keikhlasan. Maka yang kedua sekarang, keutamaan ikhlas adalah akan mendapatkan ajran azima, pahala yang sangat besar. Nah, pahala yang besar akan didapatkan bagi siapa saja yang dia bisa mengikhlaskan dirinya kepada Allah Ta'ala, apalagi dalam urusan membawa dakwah ilallah. Nah, ketika dia amar ma'ruf, ketika dia nahi mungkar, ketika dia berdakwah ilallah, ini faman yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang dia amar ma'ruf, bersedekah, memperbaiki keadaan manusia, islah bainan nas. Islah bainan nas, berdakwah ilallah. Siapa yang melakukan itu semua ibtigha'a wajhillah, hanya mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Apa jaminannya Allah Ta'ala kalau kita bisa mengikhlaskan diri kita dalam menyampaikan, mendakwahkan ilmu, mengajak manusia, mengajari manusia ilmu dengan ikhlas? Maka kata Allah Ta'ala, fasanu'tihi ajran 'azima. Kami berikan untuknya, barakallahu fikum, ajran 'azima. Pahala yang sangat besar karena dia mampu melakukan semua kegiatan dakwahnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sehingga seorang yang bisa ikhlas, dan di sana banyak sekali keutamaannya, dan banyak lagi janji-janji Allah Azza wa Jalla ketika dia mengikhlaskan diri kepada Allah. Dikisahkan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri rahimahullah menceritakan dan dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Keutamaan yang ketiga, ketika orang ikhlas, syaitan akan bisa dikalahkan oleh hamba yang ikhlas. Syaitan bisa dikalahkan oleh hamba yang ikhlas. Di antara keutamaan ini, bisa kita lihat kisah. Hasan Al-Basri menceritakan, Ketika ada seorang, dia melihat sekelompok manusia beribadah kepada pohon, disembah pohon. Pohon disembah oleh manusia. Maka orang ini cemburu terhadap agamanya. Maka dia ingin memperbaiki, merubah kemungkaran yang ada. Lillah, karena Allah. Bukan karena manusia, bukan karena yang lain. Betul-betul ibtigha'a wajhih. Maka dikisahkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, datang kepada laki-laki ini syaitan, manusia ala suratil basar. Syaitan dalam bentuk manusia. Mada turid? Apa yang kamu inginkan? Saya ingin menghancurkan pohon yang disembah dari selain Allah ini. Saya tidak ridho manusia menyembah selain Allah. Baik. Jangan. Bukankah yang menyembah pohon itu manusia, bukan kamu? Bukan kamu kok, manusia. Biarkan saja. Tidak. Saya tidak ridho manusia menyembah selain Allah. Maka setan mengiming-imingi. Hal turid. Apakah kamu ingin sesuatu yang khair, jauh lebih baik dari apa yang akan kamu lakukan? Apa itu? Dijebak oleh setan. Saya akan berikan kepada kamu dinaron. Dua dinar. Dua dinar setiap pagi. Kamu bangun tidur, di bawah bantalmu ada dinaron. Kamu dapatkan itu. Bagaimana? Ya, baik. Akhirnya dia memilih meninggalkan iktikad baik, merubah kemungkaran, ibtigha'a wajhillah. Mengingkari kesyirikan. Da'wah ila Allah. Maka tatkala dikisahkan Hasan Al-Basri, tatkala bangun tidur, di pagi itu juga, dia buka bantalnya, dia dapatkan dinar. Dua dinar. Masya Allah. Betul-betul, janjinya syaitan dibuktikan diberi dua dinar. Maka dia pun berharap, besok bisa dapat dua dinar lagi. Maka besok paginya, dia pun terbangun, ternyata tidak ada lagi dua dinar. Maka orang ini kemudian marah. Marah. Dan dia kemudian keluar dan ingin menghancurkan pohon yang disembah dari selain Allah. Maka setan pun menemui dia. Hendak kemana kamu? Saya ingin menghancurkan tempat yang ini manusia beribadah dan menyembah kepada selain Allah. Setan pun mengajak gelut dengan dia. Gulat dia. Gulat dan hampir terkalahkan dan dicekiklah dia. Jadi berkata, dulu ketika kamu ikhlas lillahi ta'ala, kami tidak mampu mendekati kamu. Kami tidak mampu. Tetapi sekarang saya bisa menguasai kamu. Ya. Betul-betul syaitan menguasai laki-laki ini karena apa sebabnya? Hilangnya keikhlasan ketika menjalankan sebuah ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi medan dakwah yang tentunya dakwatut tauhid ini syaitan-syaitan tidak pernah ridha. Sehingga setiap yang membawa bendera ini, sesungguhnya dia sedang menghadapi musuh yang sangat besar. Namun musuh yang besar, kata Allah, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan sebenarnya lemah. Inna kaida syaitan, tipu daya setan itu sebenarnya lemah. Berarti yang harus kita bangun dan kita perbaiki adalah mengikhlaskan diri kita kepada Allah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita infakkan di jalan Allah, betul-betul semuanya mengharapkan wajah Allah. Ini keutamaan mungkin cukup tiga, karena waktu terbatas. Sekarang lawan daripada ikhlas adalah syirik. Dan syirik merupakan pembatal amalan seorang hamba. Kalau syiriknya akbar, hapus semua amal baiknya. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, hapus. Nah, wama yusyrik billah faqad habita amaluh. Siapa yang melakukan kesyirikan mati menghadap Allah tidak bertobat, hapus amalannya. Kalau itu kesyirikan yang kecil, menghapus amalan yang dia riya. Berarti riya amalan yang membahayakan. Riya itu lawan dari ikhlas di dalam ibadah. Apalagi dalam dakwah. Apalagi dalam dakwah yang kita inginkan, dakwah itu ditolong oleh Allah. Sekarang bahayanya. Bahayanya ialah ketika seorang dia tidak ikhlas di dalam membawa sebuah ibadah akan menjadi sebab kekalahan. Sababu hazimah. Riya itu menjadi sababu hazimah. Sebab kekalahan bagi umat ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan asal riwayat ini sahih dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama tunsarun, tidak lain kalian tunsarun, ditolong. Naam, dalam lafaz yang lain, innama yansuru hadhil ummah, tidak lain umat ini akan ditolong oleh Allah, bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Allah menolong umat ini, barakallahu fikum, dengan sebab dakwatihim, doa-doa mereka, doanya kaum muslimin. Yang kedua, wa salatihim, salatnya mereka. Dan yang ketiga apa? Wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Jika hadis ini menjelaskan al-ikhlasu lillah sababun fi nasril ummah. Ikhlas menjadi sebab datangnya pertolongan dari Allah Ta'ala. Berarti riya menjadi sebab kekalahan umat ini. Siapa yang dia mau, saya membela Islam, tetapi riya, kalah dia. Dan umat pun akan kalah. Karena berapa banyak orang berdakwah yang ternyata di ujung-ujungnya yang dia cari adalah bagian dari dunia. Nah, kalah. Dia akan menang. Maka dakwatul tauhid, dakwatul mukhlisin, ini pelakunya harus betul-betul selalu mengikhlaskan diri. Dia akan menang. Siapapun musuhnya akan menang. Yang kedua, bahayanya riya ya ibadallah. Ini akan menjadi sebab azabul akhir. Sebab azabul akhir. Dalam segala kegiatan. Dalam segala kegiatan. Masih ingat kisah hadis. Tiga golongan, kata Nabi, awalu man tasa'ara bihimun nar. Tiga golongan. Yang pertama, mencicipi panasnya neraka yaumul qiyam. Siapa mereka? Ternyata di antara mereka adalah orang-orang yang berjuang. Pertama, orang yang mujahid, orang yang berjuang, dan dia pun berhasil meraih apa yang dia harapkan. Selalu di depan, selalu tampil, menampakkan keberaniannya begitu menghadap Allah. Kadib, kamu dusta. Bani yuqalu jari, bahkan kamu dulu berjuang seperti itu supaya dikatakan sang pemberani. Faqad qil, berhasil. Sehingga ditengkurapkan dan dilempar ke dalam neraka. Yang kedua siapa? Orang yang bersedekah. Ta'awun, tidak ada satu pintu kebaikan kecuali dia adil. Ada pintu kebaikan? Adil. Kebaikan? Adil. Ternyata apa? Setelah dikenalkan nikmat-nikmatnya, fa'arofaha, dia kenali nikmat sedekah. Ternyata karena dia ingin mendapatkan titel jawad, sang dermawan. Faqad qil, berhasil dia dapat gelar sang dermawan. Fa umira fa suhiba ala wajhi fa ulqiya finnar, ditengkurapkan, ditarik, lempar neraka. Masya Allah. Apakah orang-orang jahat? Mereka orang-orang jahat? Bukan. Setiap pintu kebaikan, sedekah, sedekah, sedekah. Tetapi di hatinya ada ketidakikhlasan. Jawad, ingin dikatakan jawad. Dan yang terakhir ya ibadallah, orang yang ta'alama al-Quran wa'allamahu. Orang yang qara'a Quran, orang yang membaca Quran, mengajarkannya, mempelajari ilmu, mengajarkannya. Apa orang jahat? Orang baik. Tapi yang menjadi jelek adalah faktor liyuqal qari' au liyuqal alim. Ingin dapat titel sang qari', sang alim. Akhirnya apa? Fa umira fa suhiba ala wajhi fa ulqiya finnar. Amalan mulia semuanya rusak akibat riaan wasum'at. Ini bahayanya di akhir. Walaupun mungkin di dunia dipuji-puji orang, masya Allah, fula. Tapi nasibnya di akhirat sengsara. Awalu man tasa'ar bihinnar. Bahaya yang lain juga ya ibadallah. Naam, khatarul riya. Bahayanya riya ini ya ibadallah merupakan perkara yang akhtar alal muslimin minal masihid dajjal. Antum tahu masihid dajjal? Fitnah yang sangat besar. Masihid dajjal fitnah yang sangat besar. Tetapi kata Nabi, ada sesuatu yang lebih dikhawatirkan dari al-masih ad-dajjal. Ala akhbirukum. Ala hadis sahih. Ala akhbirukum. Maukah saya khabarkan pada kalian? Maukah saya beritakan kepada kalian bima huwa akhwaf, perkara yang lebih saya khawatirkan alaikum indi minal masih ad-dajjal. Akhwaf alaikum indi. Aku lebih khawatir menimpa kalian minal masih ad-dajjal daripada fitnahnya al-masih ad-dajjal. Apa itu? Qala asyirku al-khafi. Yang dimaksud adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, syirik ini samar. Orang mungkin tidak bisa melihat, tapi itu kesyirikan. Di antaranya kata beliau, asyirkul khafi, syirik yang samar. Bagaimana bentuknya? Contohnya apa? Nabi SAW mencontohkan. Yani yaqum ar-rajul, seorang berdiri, yusalli, sholat dia. Seorang berdiri, sholat. Takala dia sholat, fayuzayyin sholatahu. Dia baguskan sholatnya. Tapi bukan untuk Allah. Naam, lima yara min nadar rajul. Karena adanya orang yang memandang dia. Karena ada yang melihat, memantau, menilai, ingin memuji, dia pun perbaiki sholatnya. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut syirkul khafi, hadis ini hadis Tirmidzi, dan ini menunjukkan bahayanya amalan yang kita riya padanya. Nah, sehingga ibadah itu betul-betul diikhlaskan, barakallahu fikum, bukan kemudian ingin mendapatkan pujian setelah dilihat orang, sanjungan setelah didengar orang, bukan. Lalu ridu minkum jazaa'a wa la syukura. Inna khafu mir rabbina yawman habusan qamtarira. kami tidak menginginkan jazak balasan dari kalian. Wala syukura, tidak pula menginginkan syukran, terima kasih, terima kasih. Yang saya harapkan balasan dari Allah, pemberian yang besar dari Allah. Innama nakhafu min rabbina, kami hanya takut kepada Rabb kami. Takut kepada Allah. Barakallahu. Sehingga orang yang ikhlas, dia akan berupaya menjaga amalannya walaupun tidak dipandang orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang yang ikhlas. Ya. Bagaimana keadaan orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi menceritakan seorang yang dia beramal untuk mendapatkan dunia. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang yang ikhlas. Tuba li abdi. Dalam hadis Abu Hurairah. Tuba li abdi. Tuba dan mengartikan atyabu rajul, orang menjadi baik keadaan. Tuba ada yang mengatakan sebuah pohon yang ada di dalam surga. Berarti dia mendapatkan surga. Tuba li abdi. Bagaimana orang itu mendapat keuntungan, mendapatkan surga? Akhidun bi'inani farasihi. Akhidun, dia pegang inan, tali kekang kudanya. Dia berjihad. Mendakwahkan, membela agama Allah. Akhidun bi'inani farasihi, dia pegang tali kendali kudanya. Barakallahu fikum, dia pegang fi sabilillah. Berjuang membela agamanya Allah. Lalu orang tersebut karena membawa kudanya di tengah padang pasir, as'asa ra'sah mukhbaran qadamah. Rambutnya itu awut-awutan. Tidak kepikir disisir. Tidak kepikir rambut berdandan dulu. Karena musuh di depannya. Siap di depan. Mukhbaran qadamah, kakinya berdebu. Di atas kudanya. Dia tidak ingin sekedar bagusnya tampilan. Dia tidak ingin tampilannya selalu wah. Tetapi walaupun kepalanya berdebu, kakinya berdebu, awut-awutan badannya, yang penting fisabilillah, apapun posisi. Ini orang ikhlas. Ya. Kata beliau, orang ikhlas in kana fil harasah, kana fil harasah. Ya. Kalau dia ditempatkan oleh kamandannya, oleh pimpinannya, fil harasah. Harasah itu pasukan pengintai paling belakang. Jadi kalau ada barang yang jatuh, ada musuh yang ingin mengejar, tim pengintai, harasah, di belakang sana. Posisinya di belakang sana, bukan yang tampil di depan. Bukan yang dilihat banyak orang. Orang enggak tahu. Memang mata-mata harus sembunyi-sembunyi. Bukan ada musuh. Bukan ada barang jatuh. Harus ditolong. Dan seterusnya. Harasah. Dia pun siap. Kanat fil harasah. Siap ditempatkan di posisi paling belakang. Wa in kana fisyaqah. Kana fisyaqah. Yang kedua. Betul-betul orang ikhlas ini. Kalau dia diposisikan sebagai syaqah. Pasukan paling belakang. Tidak kelihatan orang. Tidak kelihatan orang. Tidak dikenal orang. Dia pun kana fisyaqah. Siap dipasukan paling belakang. Tidak meminta yang paling depan. Apapun perintahnya. Yang penting fisabilillah. Kondisi orang ini luar biasa. Orang ikhlas ini luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, idza istadzana lam yu'dzan. Kalau minta izin, orang tidak mengizin. Kenapa? Tidak dikenal. Namanya tidak masyhur. Namanya siapa? Fulan bin siapa? Dari mana? Tidak dikenal. Tapi dia fisabilillah. Wa in tasyafa'a lam yusyafa'. Kalau minta syafaat, mau ngelamar misalnya, orang dari yang kenal. Mungkin orang tidak berani beri syafaat, diterima aja lamarannya. Dia tidak dapat syafaat. Betul-betul tidak dikenal. Tetapi orang ini fisabilillah. Ini gambaran orang yang mengharap akhirat. Tilkad darul akhirah. Naj'aluha liladzina la yuriduna 'uluan fil ardi wala fasad. Itulah kampung akhirat. Kami jadikan untuk mereka orang-orang yang tidak menginginkan di dunia ketinggian dan kerusakan. Jadi yang penting saya bisa ta'awun. Jadi tukang sapu, tidak masalah. Jadi tukang nyebarkan SMS saja, tidak masalah. Yang penting dakwah ilallah. Atau mungkin saya bagian yang paling belakang, dapur, tidak masalah. Walaupun tidak pernah bicara di depan orang, tapi saya di paling belakang posisinya tukang masak. Tukang masak di depan apa di belakang? Di belakang. Masa tukang masak di sini, ada kompor, ada gas di sini. Ya tidak pas. Di belakang sana, Pak. Tapi dia fisabilillah. Dapat bagian pahala besar. Ini pentingnya seorang selalu mengikhlaskan diri, menjaga diri dari adamul ikhlas. Sehingga orang ikhlas biasanya seperti ini. Siap ditempatkan dalam segala perjuangan fisabilillah dimanapun dia berada. Begitu. Karena mungkin pimpinnya sudah mengukur, oh fulan ini pantasnya bisanya mungkin bidang ini. Bidang nyupir misalnya. Siap nyupir. Antum bidangnya cuman megang HT sama apa namanya? Tangan. Masuk, masuk, masuk, tukang parkir. Ya mungkin pas di situ. Yang penting fisabilillah. Sehingga semuanya nanti akan jadi baik. Semuanya akan dapat pahala. Dan masih banyak lagi hal-hal yang penting sebenarnya yang bisa merusak dari amalan riya. Semoga kita dalam ta'awun menjalankan ibadah yang besar, dakwah ilallah. Naam, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihah. Tidak ada lagi ucapan yang lebih baik. Wa man ahsanu qawlan. Tidak ada lagi amalan yang lebih baik, ucapan yang lebih baik mimman da'a ilallah dibandingkan orang yang dia berdakwah ilallah. Wa amila shalihah, dan orang yang dia beramal saleh. Barakallahu fikum. Sehingga semua yang terlibat dalam kegiatan dakwah itu dapat bagian pahala. Raihlah keutamaan yang besar ini. Sekalipun tidak langsung tampil, tapi antum dapat bagian pahala. Sebagaimana sabda Nabi pula, man jahaza ghaziya faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan bekal? Antum menyiapkan bekal para tulab, menyiapkan bekal para mudarisin untuk berjihad fisabilillah, menyebarkan ilmu. Antum siapkan untuk mereka. Jahaza ghaziyan fisabilillah faqad ghaza. Yang menyiapkan bekal ini dihitung orang yang terlibat dalam sebuah perjuangan. Antum mempersiapkan sesuatu untuk kepentingan tulabul ilm, antum dapat bagian pahala. Menyiapkan meja untuk anak-anak belajar menghafal Quran, masya Allah. Menyiapkan hal yang dibutuhkan oleh mereka, kita berharap mendapatkan nilai apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Man jahaza ghasya faqad khasya. Walaupun dia tidak terlibat langsung, tapi mempersiapkan, membantu, ta'awun alal birri wa taqwa, maka insyaAllah ketika kita ikhlas akan mendapatkan keutamaan yang besar. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Barangkali tutur kata kami kurang berkenan, kami mohon maaf. Segala kesalahan itu datang dari diri kami, kekurangan kami. Wal'afu minkum wa astaghfirullah. Kita tutup kafaratul majlis kami. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah akan dilanjut oleh Ustaz Maimun Hafidhullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.